Kiai dan Abdullah Sahal yang kita hormati dan kita percayai, Hidayat Nur Wahid, Bapak Kiai Ismail Abdullah, dan semua para bu dan pimpinan komunitas atau masyarakat atau umat Gontor. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pancer saya, pancer itu artinya fokus pengabdian saya pada malam hari ini bersama Kiai Kanjeng adalah apa yang sudah diungkapkan oleh Kiai Hasan. Oleh karena itu, sebelum saya memohon kepada beliau untuk kami abdi, jadi saya sama Kiai Kanjeng kesini tidak untuk menampilkan diri, tetapi untuk mengabdi apa yang terbaik yang bisa Anda perintahkan kepada saya dengan Kiai Kanjeng akan saya lakukan. Dan kemudian kita dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan melayani apapun saja yang Kiai Hasan inginkan dan Allah inginkan pada dia. Sebelum itu saya ingin merespon bahwa betapa beruntungnya menurut beliau umat Islam memiliki Al-Quran. Beliau sudah menjelaskan panjang lebar. Di masyarakat Madinah saja Quran belum lengkap, jadi dicecil satu demi satu. Sekarang kita sudah punya Quran khatam lengkap, kita sudah punya IT, punya negara, kita sudah punya semua perangkat-perangkat peradaban, tetapi outputnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ketika Rasulullah memimpin kota Madinah. Sekarang kita punya pesawat, Rasulullah tidak punya pesawat. Kita pergi ke masjid pakai mobil dan pakai motor, Rasulullah jalan kaki atau paling pol naik onta. Rasulullah tidak punya sound system, Rasulullah tidak punya kamera. Masyarakat Rasulullah tidak punya Facebook, punya YouTube, tidak punya semua perangkat-perangkat silaturahmi. Tetapi hasil peradaban yang beliau bangun di Madinah jauh melebihi apa yang bisa kita hasilkan sekarang. Oleh karena itu marilah kita kembali untuk berguru pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam di Gontor sejak kelas 1 kita sudah diajarin mahfudzat thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian utlubul ilma walau bisin. Kemudian thalabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Di situ subjek utamanya adalah thalibnya, bukan gurunya. Kebudayaan kita bukan guru mengajar, bukan ustadz ngasih tausiah. Kebudayaannya yang disarankan Rasulullah adalah umat belajar dan kiainya merespon proses pembelajaran umatnya. Muridnya menjadi subjek utama, maka disebut murid karena dia adalah aroda yuridu muridan. Dia, mereka adalah orang-orang yang menghendaki ilmu. Guru bukan atasan kita, guru adalah sahabat yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya. Oleh karena itu Gontor akan membangun kebudayaan di mana subjek utamanya adalah muridnya, bukan gurunya, bukan ustadznya. Kiainya karena utlubul ilma, bukan alimil ilma. Bukan ajarkanlah ilmu, tapi mencarilah ilmu. Sehingga yang diperintah adalah para murid, bukan para guru dan para ustadz. Nah, saya sama Kiai Kanjeng datang ke sini untuk belajar kepada beliau. Belajar kepada semua yang hadir, para ulamanya. Sama dengan Anda belajar kepada dokter tentang kesehatan Anda. Dokter utama adalah Anda sendiri, karena Anda yang paling tahu diri Anda. Hal-hal yang Anda belum ketahui tentang kesehatan Anda, tanya sama dokter. Bukan dokter adalah dokter Anda, tapi dirimu adalah dokter dirimu. Dokter adalah sahabatmu untuk membangun atau untuk menggali wacana-wacana. Oleh karena itu, berdasarkan semakin maraknya tahfidzul Quran di mana-mana. Tahfidzul Quran itu ada yang sifatnya literer, di mana Anda menghafalkan juz 3-nya. Dan Pak Ustaz tadi mengatakan, hafal anak-anak umur 9 tahun, 15 tahun, meskipun tahu artinya. Nah, ada yang khat membacanya, itu namanya tadris atau tadarus. Nanti kita akan meningkat ke tafhim wa ta'lim, memahami setiap kata dan asal-usulnya, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Kemudian kita mencoba mentadaburinya dan menafsirkannya bersama-sama. Kemudian kita meningkat ke ta'lim, ta'rif, tidak hanya mengetahui apa isi Quran dengan kata menyelaminya, mengeksplorasinya dan mengembarai makna-maknanya. Setelah taklim dan ta'rif, taklim itu pembelajaran yang meluas, ta'rif pembelajaran yang mendalam. Kira-kira seperti itu, karena setiap bangunan harus meninggi dan mendalam. Semakin tinggi harus dalam akarnya, dan semakin lebar pondasinya, makin-semakin tinggi gedung bisa dibangun. Begitulah sunnatullah terhadap gravitasi dan gerakan, atau dalam Islam disebut tawazun wa tawassut. Setelah taklim wa ta'rif, kita akan sampai kepada takdib. Takdib adalah bagaimana Al-Quran dijadikan peradaban hidupmu. Bagaimana ketika engkau bangun tidur atau ketika tidur sampai mandi, sampai mengurusi anak, mengurusi bapak ibu, itu semua dengan peradaban Al-Quran. Oleh karena itu khatmil Quran itu tidak hanya hafal, tetapi juga ada tahap-tahap di mana kita khatam maknanya sedikit, dan kita kembangkan lagi sampai khatam pada tahap berikutnya. Sebagaimana kelas 1, khatam kelas 2, khatam kelas 3, khatam kelas 4, dan seterusnya. Nah, khatam total, tapi kita akan terus menghatamkan setiap keperluan-keperluan dari Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada kita. Saya mohon dengan sangat, bentor ini akan menjadi trigger, akan menjadi momentum di mana bangsa Indonesia, dan ini sudah dibimbing oleh Allah. Dan surat Al-Ma'idah ayat 54. Anda baca nanti sampai di rumah Al-Ma'idah ayat 34, bahwa kalau orang pada murtad, akan mendatangkan kaum yang baru. Murtad itu bisa diartikan secara syar'i, yaitu keluar dalam, bisa diartikan secara budaya, yaitu bahwa Anda seharusnya melakukan tapi tidak melakukan, seharusnya tidak melakukan tapi Anda melakukan, seharusnya Anda 5 tapi Anda rakus sampai 8, seharusnya Anda 8 tapi Anda malas sehingga hanya 5. Itu namanya murtad dalam arti budaya. Barang siapa akan mendatangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka. Jadi bukan karena kumpul di sini kan nomor satu karena Anda mencintai Allah, tapi karena Allah mencintai Anda dan Allah memberi hidayah untuk Allah. Allah subjek utamanya, bukan kita semua. Dan karena Allah mencintai kita, dan kita punya dua sifat kata Allah, yaitu adillah alal muslimin wa izzah alal kafirin. Adillah itu artinya berkasih sayang lain sesama muslim. Muslim ini juga bisa syar'i, bisa relatif. Setiap orang yang berbuat baik, apapun subjeknya, apapun identitas, lulus apa tidak di hadapan Allah, butuh sertifikasi Islam atau tidak, tersengaran-ngarani karena Anda bukan ponaannya Allah dan bukan bestannya Allah dan bukan menantunya Allah. Kita semoga hidup kita itu la'allakum, la'allakum, la'allana, la'allana. Tahu persisnya, yang tahu persisnya hanya Allah SWT, kita hanya bisa beritikad baik. Nah itu berkasih sayang sama manusia. Ya, sesama umat Islam. Nah, umat Islam itu yang mana? Apakah yang 3? Yang 72? Saya tanya Gontor, ini termasuk yang 72 apa yang semua golongan mengatakan yang 72 itu arah-arah itu. Saya yang nomor 1 yang oleh Allah kan begitu. Kita sekarang belajar bersikap. Mudah-mudahan semua termasuk satu golongan yang diridhoi Allah. Makanya tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kita hanya bisa begitu. Kalau persisnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Dan oleh karena itu akan bertemu Allah, karena sekarang kita belum, tidak mungkin ketemu Allah dalam arti eksistensial dan zatnya kita berhadapan langsung, meskipun Allah menjanjikan kita akan berwajah dengan beliau. Yang bisa kita ketahui dari Allah sekarang adalah sifat-sifatnya, kehadirannya, sayangnya, pertolongannya, kebijaksanaannya, perlindungannya, betul enggak? Yang kita ketemu sekarang dengan Allah adalah sifat-sifat atau asma'ul husnanya. Allah rohimnya kena kita, karimnya kena kita, kobitnya kena kita, karena kita agak halang-halangi sedikit sama Allah. Allah al-kobit, kan begitu. Allah al-mudhil, Allah menyesatkan kita karena kurang ajar sehingga Allah menyesatkan kita, dan seterusnya. Nah, Allah yang sejati itu Anda tidak bisa ketemu kecuali Allah sendiri yang berinisiatif memenuhi Anda. Sama dengan Anda tidak pernah tahu Allah kalau tidak ada Islam. Semua manusia di dunia tidak akan tahu Allah kalau tidak karena Islam. Sekarang ada 340 juta nama Tuhan selama peradaban manusia. 340 juta ditambah 1, 340 Tuhanan yang Maha Esa. Tanya sama pemimpin-pemimpin berjaga, sopo sing kok maksud? Siapa yang kamu Tuhan yang Maha Esa? Siapa? Yang kamu maksud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Yehova, apa Yahweh, apa Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widi, Sang Yang Menang, yang mana? Tuhan. Mereka tidak menjawab karena mereka juga tidak sungguh-sungguh urusan sama Tuhan Yang Maha Esa. Peng Tuhan Yang Maha Esa supaya Anda memilih mereka, itu dok. Oke, teman-teman sekalian, Allah yang sejati, Anda menepuk tangani kesedihan Anda sendiri. Allah sendiri itu kalau dalam Al-Qur'an jelas laisa kamitslihi. Kamu bayangin Allah kayak apapun Anda tidak tahu. Kalau Anda Jumatan siapa yang nyuruh? Jelas. Yang 5 waktu jelas. Jadi yang agama itu adalah yang jelas dari Allah. Jelas ada mahdohnya. Nah, yang tidak punya ibadah mahdoh sesungguhnya bukan agama. Jangan ngomong kepada siapa-siapa karena ini termasuk ujaran kebencian dan hoak. Belajar, anak-anak Gontor belajar. Mal farku bainal qot'i wal dhanni. Kalau jelas Al-Quran qot'i. Ustadz Hasan sudah menjelaskan, dijaga selama berabal berji itu pasti. Tidak denotasi tapi denotasi, tidak custom tapi default, tidak carangan alwayang. Nah, Al-Quran, Islam itu jelas kot'inya, selebihnya dhoni. Apakah saya berdiri di sini ini dakwah atau bukan, itu dhoni. Anda boleh sebut saya balik, boleh tidak. Dan itu tidak berdosa, itu tergantung pemahaman. Anda tidak usah menyuruh orang yang buta warna untuk membedakan mana merah, mana hitam. Wong dek buta warna. Dan begitulah ilmu di dunia ini dilihat oleh banyak sekali orang yang buta warna. Saya tidak punya ilmu agama. Saya matrut min gontor kelas 3, 4 bulan. Matrut dalam arti yang sebenarnya. Karena saya menjarah kambingnya Bu Hajit dan saya sembelih berame-rame. Saya makan sehingga saya kena karning dan sekali lagi saya salah kartu merah dan saya kena kartu merah juga. Karena ada pemberontakan kepala keamanan pada waktu itu. Tapi jangan tanyakan cintaku kepada gontor. Tapi jangan tanyakan pembelaanku. Tidak usah bertanding mengenai betapa aku berkomitmen kepada gontor. Tidak ada urusan pengusiran dan tidak pengusiran. Karena di dalam masa pengusiran itu aku datang lagi ke gontor. Dan saya ketemu sama Ustaz Kiai Hasan, Kiai Ahmad Sahal. Ke Bapak beliau. Dan yang membela saya kenapa saya diusir dari gontor itu adalah adiknya Pak Hasan, yaitu Ahmad Tauhid. Itu sahabat saya yang luar biasa, preman, agak nakal, agak bal-balannya pinter sebelum datang saya. Nah, begitu saya datang, bal-balannya garesannya kalah karo sikilku, mergo sikilku iki agak tidak jelas kayu apa besi kan, gitu kan. Oke, Ustaz, nyuwun sewu. Jadi kalau Allah yang sebenarnya Anda tidak bisa tahu. Jadi kalau ada orang ngomong God, my God, itu kan karepmu kuwi God, ini jane durung mesti kan gitu kan. Jadi kalau ada orang ngomong ini bid'ah, Anda tinggal darimu ini. Atau ini haram, tak nadik saja. Saya juga mempelajari dan punya kesimpulan yang berbeda. Apakah yang benar Anda atau saya? Wallahu a'lam. Jangan mempertengkarkan kebenaran. Makanya tidak ada fastabiqul haq. Yang ada fastabiqul khairat. Jadi kebenaran simpan di dalam dirimu sebagai bahan dasar untuk hidup, tapi keluarnya kebenaran sudah engkau olah menjadi kebaikan dan hasilnya adalah keindahan. Saya tanya, Muhammad Salah itu pemain yang benar apa pemain yang baik? Ronaldo dan Messi pemain yang benar apa pemain yang baik? Jadi kenapa tidak disebut pemain yang benar? Karena kebenaran belum output, kebenaran itu input. Outputnya adalah baik. Menjadi sarjana belum prestasi. Prestasi adalah kalau sudah bermanfaat bagi masyarakat dengan kesadarannya, betul enggak? Sholat lima waktu rajin belum prestasi. Prestasi kalau sudah membuktikan tanha anil faksa wal mungkar. Kalau masih sholat tok, belum. Meskipun itu sudah benar, belum baik. Baiknya hanya antara kamu dengan Allah. Tapi untuk masyarakat tidak ada urusan kamu sholat tidak sholat. Yang penting kamu nyuri apa tidak, kamu sayang apa tidak sama tetangga. Asal jangan sama istrinya. Nanti ya. Sekali lagi, terakhir. Kalau Allah sejati Anda tidak tahu. Laisa kamitlihi, orang Jawa tahu. Allah itu gusti kui tan kinoyo opo, tidak seperti apapun. Tan kinoyo sopo, tidak seperti siapapun. Tan kinoyo ngopo, tidak seperti bagaimanapun. Apapun saja yang kamu bayangkan mengenai Allah, Allah. Makanya akrablah dengan sifatnya, akrablah dengan kehadirannya melalui kasih sayang, perlindungan. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu ya. Di surat Al-Ikhlas jelas. Walam yakullahu. Kalau ada orang berdebat tentang Tuhan, gue diguyu karena gue istilah pokoknya berdebat mengalami alam yakulukuan akad kok. Tidak seperti apapun, walam yakulahu. Apalagi sebelumnya lam yalid walam. Bapak sekalian, anak-anakku sekalian, anak gontor, aku ini sudah tua. Yai Hasan sang 60 atau 70 Ustaz. Lu Abu Sabain, Ana Abu Setin, saya sudah 65, tapi 67 Hijriah atau tahun Jawa atau tahun-tahun rembulan. Saya tidak bisa apa-apa terhadap Indonesia, saya tidak bisa apa-apa. Boleh berharap dan saya boleh ikut menanam. Dan aku berpikir anak-anak gontor yang sedang didadar jaringan pondok gontor adalah anak-anak milenial yang dijanjikan Allah 54, yang disayangi Allah, dicintai Allah dan Anda menyayangi Allah, kemudian ada dibimbing untuk menjadi adzillah alal muslimin wa aizzah alal. Tolong nanti dielaborasi aizzah itu apa artinya? Min kata aziz, ya. Aizah itu keras, tolong dilihat lagi. Tolong tidak usah anti kekerasan. Anti kedzaliman pasti itu. Tapi kalau anti kekerasan, enggak sih. Rasulullah melakukan kekerasan enggak? Ketika dia harus menjawab serangan sehingga dia beliau berperang, keras enggak? Jadi anti kekerasan cocok enggak? Sayyidina Umar sebelum masuk Islam nempeleng adiknya enggak? Keras enggak? Tapi gara-gara dia melakukan kekerasan itu dia masuk Islam. Jadi jangan anti kekerasan, anti kedzaliman. Sebab kalau kekerasan kadang-kadang diperlukan. Gontor dulu sangat keras, digondol. Dan kalau nyuri digontor itu dikai pelang kene iki. Ana gosop na'o. Terus dikai dirampen dreng dendeng-dendeng keliling pesantren kene ini ana gosipun na'al atau gosipul libas. Kekerasan itu salah satu hakikat hidup. Tulang harus keras. Kalau anti kekerasan, ya sudah daging tok aja kamu. Terus gak serabi, gak semeteng bojomu. Karena Anda anti, maka anti kedzaliman yang benar, anti kedzaliman, anti kekerasan. Kalau Anda anti kekerasan enggak merdeka Indonesia. Terus apa itu jasanya Pangeran Diponegoro, dia pelaku kekerasan nomor satu. Bung Tomo, semua. Hasanuddin, semua pelaku kekerasan. Untung Suropati, Priadi Blitar, pelaku kekerasan. Kalau Anda dilarang Andru anti kekerasan, memang mereka mau membunuh calon-calon pahlawan kita. Jadi bukan anti kedzaliman, kan begitu. Kedzaliman itu bisa lebih sadis daripada kekerasan. Misalnya gini, bapakmu gini, kamu pilih mana, tak pukul apa tak ludahi? Keras mana, ludahi apa dipukul? Keras loh, kekerasan itu fisik, dipukul. Tapi zalim mana, zalim diludahi. Bapakmu foto ini kakaknya tak ide-ide, boleh. Kalau bapakmu kan enggak di sini, kan cuma kertas. Ya toh? Makanya menurut saya tidak ada anti-zaliman.